Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumitin amma abad. Fatihillah rahimahinallah wa ayakum. Alhamdulillah insyaAllah kita mulai hari ini akan membaca dan mempelajari kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhabi Ibni Idris, yaitu kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini merangkum semua bab dari awal sampai akhir. Dan daurah ini ya, pada asalnya diperuntukkan bagi santri baru Ma'ad Darussalam angkatan yang ketiga ya. Tetapi kita buka untuk umum karena beri kesempatan pada yang lain untuk bisa bergabung, untuk bisa bersama-sama belajar meskipun tidak terdaftar atau tidak diterima sebagai santri Ma'ad Darussalam. Insyaallah kita akan selesaikan kitab ini sampai akhir dan kita jadwalkan sesuai dengan publikasi itu selama 25 hari. Yaitu jadwalnya adalah pagi dan sore. Tetapi nanti misalnya sudah selesai sebelum cek. Jelas ya? Video tidak kita buka dulu, ini audio dulu ya. Kita pakai audio dulu, nanti ini pakai screen kitab. Ya, tidak ada tampilannya, tidak pakai video dulu. Ya, jadwal 25 hari. Nanti jika bisa selesai sebelum itu ya kita selesaikan ya. Kalau tidak selesai ya kita insya Allah kita kejar agar bisa selesai pada waktunya. Sebelum kita masuk ke kitab, sebagaimana daurah-daurah sebelumnya, kita sampaikan dulu ya tentang berkaitan dengan gambaran umum ya, tentang fikih, kemudian pembelajaran fikih. Sebenarnya sudah beberapa kali ya kita sampaikan di awal-awal daurah sebelumnya, tetapi tidak mengapa kita ulangi lagi. Sebelumnya bahasanya tentang fikih. Jika ingin melihat secara detail, sebenarnya sudah ada kitabnya, ya, yang disusun oleh tim dari Syekh Dr. Amir Bahjat, Ta'hil Fikih, Ta'hil Al-Fikhi, itu di situ sudah disebutkan tentang sejarah fikih. Coba kita tampilkan ya. Sudah ya. Baik, perlu kita ketahui bahasanya mungkin yang sering kita dengar bahasanya fikih itu ada beberapa mazhab yang terkenal ada 4 dan meskipun di situ ada 10 dulu itu ya, ada 10 paling tidak, tetapi yang sampai sekarang eksis itu ada 4 ya. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kan, tapi sebenarnya sebelum era mereka, itu sudah ada di zaman sahabat, yaitu beberapa sahabat, yang paling tidak 3 atau 4, yang mereka sudah punya fatwa-fatwa tersendiri, atau pandangan-pandangan fikih, ya, istimbat tersendiri, yang berbeda satu dengan yang lain, kemudian mempunyai murid-murid. Ya. Nah, di situ kita ketahui bahasanya sebelum masa imam yang 4 itu sudah ada apa? Madhab, yaitu di zaman sahabat dan tabiin. Kan, tapi biasanya memang madhab disandarkan pada era yaitu imam yang 4 tersebut. Nah, kita bisa lihat di Ilal Hadis karangan Ali Al-Madini. Di sini disebutkan, sudah nampak belum ini di screen-nya? Sudah kelihatan belum ya? Ya, dilihat di halaman ini, di halaman 17 ya. Beliau mengatakan lam yakun fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhaibatun yadhabuna madhabahu wa yuftuna bi fatwahu wa yaslukuna tariqatahu illa salasatun Abdullah ibn Mas'ud wa Zaid ibn Sabit wa Abdullah ibn Abbas. Ya. Tidaklah para beliau mengatakan, tidaklah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka punya murid-murid, ya, pengikut, yang murid-murid mereka itu mengikuti, yaitu pendapat-pendapat mereka, para sahabat ini, ya, berfatwa dengan fatwa mereka, kecuali tiga, yaitu yang pertama sahabat Abdullah ibn Mas'ud, yang kedua sahabat Zaid ibn Thabit, yang ketiga sahabat Abdullah ibnu Abbas, yaitu ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ini bisa dilihat, bisa antum lihat di kitabnya di sini, ada takhrijnya juga, riwayat dari dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahasanya pada zaman sahabat itu sudah ada metodologi, yaitu fikih, ya, pengambilan pendapat, istimbat hukum-hukum. Ini sudah ada perbedaan di antara mereka dan punya masing-masing punya, yaitu pengikut, punya murid-murid, ya, sehingga nanti kita dapatkan murid-murid mereka ini tidak jauh beda dengan guru-gurunya, ya. Jadi mereka ini misalnya Abdullah ibnu Mas'ud punya murid-murid, kemudian ibnu Zaid ibnu Thabit, Abdullah ibnu Abbas juga punya murid. Nanti biasanya murid-murid mereka ini nanti tidak jauh berbeda, ya, pendapat-pendapatnya dengan guru mereka, ya. Sehingga ini pada zaman sahabat sudah ada embrio, yaitu tentang madhab, cara metodologi pengambilan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih. Baik. Bagaimana dengan zaman sebelum itu seperti Abu Bakar, kemudian Umar dan yang lainnya? Maka kalau zamannya itu masih pada zaman apa? Turunnya wahyu, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ya sudah tidak, mereka tidak membutuhkan yang namanya mazhab karena mereka sudah masih apa, dalam masa turunnya wahyu. Mereka langsung bertanya kepada Nabi SAW. Sehingga kalau ada yang bertanya mazhabnya Abu Bakar seperti apa, ya, mazhabnya Abu Bakar mengikuti apa yang dikatakan Nabi SAW. Para sahabat yang berjumpa dengan Nabi SAW tinggal menanyakan langsung. Ya. Kan tapi terjadi masalah ketika Nabi SAW sudah wafat, kemudian para sahabat juga menyebar di berbagai penjuru, terjadi perbedaan pendapat, ya, ya. Maka disinilah nanti mulai muncul bagaimana cara, yaitu istimbat, bagaimana cara menggali hukum ini nanti hasilnya bagaimana. Mereka bertanya tidak bisa, Nabi SAW sudah wafat, ya. Sehingga dari sini mulai muncul perbedaan dan madrasah-madrasah fikih. Padahal ini juga masih apa? Masih ada para sahabat, ya. Ya, tadi sahabat tiga yang telah kita sebutkan tadi. Sehingga perlu kita ketahui tadi, sebelum masa imam yang empat dan yang selevel dengan mereka sudah ada madrasah fikih, yaitu madrasahnya sahabat Abdullah ibn Mas'ud, yaitu Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit dan Abdullah ibn Abbas. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita lihat di At-Tahil Al-Fiqhi. Di sini disebutkan, kita lihat di sini para sahabat bertingkat-tingkat mereka, ya, bertingkat-tingkat dalam konsentrasi kepada fikih, ya. Tidak semua sahabat itu kemudian fukoha menekuni fikih, tidak, ya. Ada yang banyak, ada yang pertengahan, ada yang sedikit. Kita lihat di sini yang banyak mengeluarkan fatwa, di sini ada sahabat Umar, Ali ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid ibnu Abbas, ibnu Umar radhiyallahu anhum. di sini banyak mengeluarkan fatwa ya. Ini sahabat-sahabat tujuh ini ya. Bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar ilmu keilmuannya sudah tidak diragukan, punya perangkat ijtihad juga, tetapi beliau banyak menghabiskan waktu untuk apa? Untuk urusan umat, pemerintahan, sehingga beliau masuk di sini lihat di Al-Mutawassitun yang dia apa? Fatwanya masih di bawah. Nah, jadi fatwanya yang dikeluarkan, riwayat-riwayat yang diambil dari mereka masih di bawah Al-Mukatsirun tadi, yang tujuh tadi. Sehingga meskipun Abu Bakar itu yang paling afdol dan tidak diragukan keilmuannya, tapi kenapa riwayat-riwayat tentang hukum-hukum ini kalau Abu Bakar dibandingkan dengan yang tadi, yang Al-Mukatsirun tadi, Umar, Ali dan seterusnya, lebih banyak mereka, karena ya ada faktor yang lain, misalnya adalah beliau sibuk dalam urusan umat ya, sehingga asar-asar riwayat tentang hukum dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ini tidak sebanyak dari sahabat yang lain ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang di sini Al-Mutawassitun seperti Abu Bakar, Utsman, Ummu Salamah, Anas, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Abdullah Ibnu Amr, Ibnu Zubair, Abu Musa, Jabir, Mu'ad, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Salman radhiyallahu anhu. Nah, ini ada tingkatan seperti itu ya. Mudah ada yang sedikit pula ya fatwanya seperti Abu Darda, Hasan, Husain, ini lebih sedikit lagi fatwa-fatwa mereka. Dan para sahabat apa? Bertingkat-tingkat konsentrasinya dalam hal fikih atau berfatwa ya. Meskipun mereka punya keutamaan yang sudah kita ketahui akan tapi ini kalau bicara masalah hukum mereka punya perbedaan banyak dan sedikitnya fatwa-fatwa atau asar tentang hukum yang disandarkan diambil dari mereka. Kemudian kita lihat di sini Madrasah Al-Madris Al-Fiqhiyah li Sahabah. Madrasah Fiqih di sini disebutkan ada dari berdasarkan kota ya, Madinah, kemudian Mekah, kemudian Irak. Ya, di Madinah ada Zaid bin Sabit, ya, kemudian ada Ibnu Umar, ini muasisnya ya. Ya nanti disandarkan ke beliau-beliau. Kemudian di Mekah ada Ibnu Abbas, kemudian di Irak ada Ibnu Mas'ud. Ini sudah ada apa? Daerahnya sendiri-sendiri. Ada madrasah fikihnya sendiri dan terjadi apa perbedaan pendapat ya di antara mereka. Kemudian di zaman tabi'in bisa kita lihat di sini ya. Kalau di sini ada Madinah, Makkah, Basrah, Kufah ya. Masing-masing juga punya fuqaha. Di Madinah ada al-fuqaha as-sab'ah, kemudian Salim, Nafi', Az-Zuhri. Ini era tabi'in setelah sahabat. Di Makkah ada Atha', Tawus, Mujahid, Ikrimah. Kemudian di Basrah ada Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Abu Kilabah, Qatadah. Di Kufah ada Al-Qamah ya. Kemudian Masruq, Ubaidah, Suraih, Al-Qadi. Ini masa tabi'in. Jadi madrasah fikih di masa sahabat itu ada, sudah ada, di masa tabi'in sudah ada. Kemudian setelah masa tabi'in ya masa Al-Imam Al-Arba'ah, masa imam yang empat ya. Jadi yaitu ada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, rahimallahu ta'ala. Ya, ini silsilahnya. Ya, kita lihat silsilahnya di sini dari kota Madinah ya. Zaid bin Sabit, kemudian Ibnu Umar ke Nafi' ya. Nafi' ini ke Imam Malik ya. Kemudian Ibnu Umar tadi ke Salim, ke Zuhri, Az-Zuhri, kemudian ke Malik. Dari Imam Malik turun ke Imam Asy-Syafi'i, kemudian ke Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini silsilah keilmuan fikih dari Imam Ahmad paling bawah, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Malik. Demikian silsilahnya, ya. Kemudian kalau dari Mekah itu ada Ibnu Abbas. Kemudian turun lagi Amr ibn Dinar, kemudian Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah ini nanti ke Asy-Syafi'i, termasuk gurunya Asy-Syafi'i. kemudian termasuk gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga dari sini Imam Syafi'i kita lihat gurunya Malik, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, ya. Kemudian dari sisi kiri ini dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah, ya. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengambil ilmu dari Imam Asy-Syafi'i. Di Irak itu ada Ibnu Mas'ud, turun Al-Qamah, Ibrahim, Hamad, Abu Hanifah. Abu Hanifah punya murid Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ini murid gurunya dari Imam Asy-Syafi'i. Sehingga Imam Asy-Syafi'i ini mengumpulkan dua mazhab, yaitu dari Imam Malik, dan beliau membersamai Imam Malik sampai akhir hayatnya. Sehingga pendapat-pendapat Imam Malik sampai terakhir pun beliau Imam Asy-Syafi'i mengetahuinya. Dan beliau juga belajar pada mazhabnya Imam Abu Hanifah melalui murid beliau, yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Jadi dia salah satu kelebihan dari mazhabnya Imam Syafi'i mengumpulkan ilmu, ya, metode dari dua mazhab besar, yaitu mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengambil dari Imam Asy-Syafi'i. Sehingga nanti pendapat-pendapatnya di mazhab Hanabilah ini sangat mirip dengan pendapatnya dalam mazhab Syafi'i, terutama nanti untuk Qaul Qadim. Ketika Imam Syafi'i berada di Irak dan beliau Imam Ahmad belajar pada Imam Asy-Syafi'i. Allahu taala bissawab. Ya, terakhir ini ada beberapa mazhab lain selain mazhab yang empat, ya. Ada Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Sufyan Ibnu Uyainah, Abu Tsaur, ini muridnya Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Sufyan Ats-Tsauri, Lais Ibnu Sa'ad, Sa'd bin Rahawaih, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, ini pemilik tafsir. Ini juga mazhab, kan, tapi sekarang sudah punah karena murid-muridnya tidak membukukannya, ya, tidak melestarikan, sehingga mereka ini mazhabnya enggak ada. Kalau kita cari ini pendapat ini dalam mazhabnya Lais apa, ya, kita akan kesulitan. Enggak tahu kitabnya apa gitu, ya. Karena kitabnya sudah susah didapatkan. Meskipun ya bisa nanti mendapatkan dari riwayat-riwayat, bisa. Kemudian mazhabnya Abu Tsaur ini masih bisa kita lihat di riwayat-riwayat, masih ada ini pendapatnya Abu Tsaur seperti ini. Tapi tidak sebagus, ya, tatanannya seperti mazhab Imam yang empat, karena murid-muridnya sudah melestarikan, ya, membukukan kaul-kaul dari sang imam. Demikian sekilas, ya. Kalau ingin pelajari lebih dalam bisa dilihat di kitabnya. Ini bisa di-download juga. Kalau tidak salah juga ada kajiannya di YouTube, ya. Syekh Amir Bajat, Hafizullah Ta'ala. Tentang madhab atau perjalanan fikih sebelum masa, yaitu imam yang empat. Tapi kita sekarang masuk ke mazhab al-imam asy-syafi'i. Nah, kita hanya sekilas akan melihat di sini silsilah, ya, atau para a'imah, ya, fuqaha dari mazhab syafi'i. Ada tasjirnya di sini, diurutkan dari paling atas, mu'assis yaitu al-imam asy-syafi'i dan seterusnya. Kita lihat kitab-kitabnya sangat kaya, banyak sekali. Ya, tentunya kalau kita ingin baca semua, dipastikan tidak mampu, ya. Allah Ta'ala bisa. Nah, saking banyaknya kitab-kitab mereka. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahasnya Al-Imam Syafi'i mengambil ilmu dari Al-Imam Malik. Kita lihat di bagan, ya. Ya, itu mengambil Imam Syafi'i, bisa lihat nih yang hitam ini, ya, yang hitam. Kitab Al-Um, beliau sendiri menulis kitab fikih Al-Um, ya. Ya. Ini yang membedakan dengan mazhab yang lain. Mazhab lain tidak ada mu'assis, sang imam itu menulis sendiri. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, ini tidak ada. Imam Syafi'i menulis sendiri kitab Al-Um, ya. Sehingga tidak heran jika kitab dalam mazhab Syafi'i ini sangat banyak, ya, karena sumbernya itu memang terbukukan sumber awalnya. Kita lihat di sini dari Nabi SAW tadi sudah kita sebutkan ini di daerah kanan sama kiri ini di pengantar fikih tadi ya, secara fikih. Dan ini Imam Syafi'i mengambil dari yaitu Muhammad bin Hasan bin Al-Hasan Asy-Syaibani, beliau murid Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau juga mengambil ini sebelah kanan dari Imam Malik bin Anas. Kemudian mengambil ilmu juga dari Muslim bin Khalid Az-Zinji. Taib itu guru-guru dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i di situ dia di sini ada kehidupan beliau ketika di Irak, kemudian ketika di Mesir. Ketika di Irak ini nanti qaul-qaul Imam Asy-Syafi'i disebut al-qaul al-qadim ya. Pendapat lama. Kemudian ketika di Mesir dinamakan al-qaul al-jadid ya. Dan pendapat muktamad dalam mazhab yang disandarkan pada mazhab nanti adalah al-qaul al-jadid, pendapat baru, yaitu ketika beliau mengeluarkan pendapat tersebut di Mesir, kecuali beberapa pendapat, yaitu pendapat beliau ketika di Irak, yaitu al-qaul al-qadim, nanti terkadang dijadikan pendapat muktamad. Yang menjadikan pendapat muktamad siapa? Ya para a'imah, para fuqaha syafi'ah yang mengetahui apa qaid dan usul dari al-imam asy-syafi'i. Kita lihat di sini. Ya. Di al-qaul al-qadim di mazhab qadim yaitu di Irak. Situ ada murid-murid beliau misalnya Abu Saur, kemudian Imam Ahmad ya. Dan yang lainnya ini yang terkenal itu ya, yang mungkin kita familiar ya. Ini di ketika di Irak. Sehingga al-Imam Ahmad ini mengambil ilmu dari Imam Asy-Syafi'i ketika beliau di Irak, yaitu ini adalah qaul qadim. Sebagaimana tadi anak sampaikan bahasanya pendapat-pendapatnya dari Hanabilah, Imam Ahmad ini sangat mirip dengan pendapatnya Imam Syafi'i karena beliau memang berguru fikih pada Imam Syafi'i yaitu di Irak, ketika di Irak. Kemudian Abu Saur ini juga murid Imam Syafi'i dan beliau juga tadi kita sebutkan teranggap punya mazhab tersendiri juga ya. Walaupun sekarang ya sudah tidak eksis. Nanti biasa disebutkan ini pendapat Abu Saur, ini pendapat Abu Saur. Nah ini murid Imam Syafi'i ketika di Irak. Ini kenapa ya? Tidak tampak PDF-nya. Kenapa ini? Sudah, Ustaz. Sejak tadi tidak tampak yang tafsir. Tafsir sejak awal tidak tampak ya? Atau beberapa iya Ustaz, sejak awal saya saja Ustaz. Sudah ya sekarang ya terlihat ya. Tapi kita lanjutkan saja, tidak apa-apa. Nanti insya Allah ini bisa di-share PDF-nya kalau mau dipelajari. Kan juga biasanya sudah kita pernah kita sampaikan secara global juga. Tapi tadi kita sampai di ketika beliau di Mesir, ya. Ya, ketika di Mesir, ini. Ya di situ ada. Mungkin kita apa yang kita familiar misalnya ada Al-Buwaiti ya. Al-Buwaiti kemudian ada Ar-Rabi kemudian Ar-Rabi bin Sulaiman kemudian ada Ismail Ibn Yahya Al-Muzani, Imam Al-Muzani ini mungkin yang sering kita dengarkan ini ya. Imam Muzani. Ini ada beberapa nih ya, ada beberapa murid-murid beliau yang menonjol itu diantaranya Al-Buwaiti, kemudian ada yaitu Al-Muzani. Yang lainnya ada juga ya, tapi kita mungkin sering dengar Al-Muzani karena beliau punya Mukhtasar, Mukhtasar Al-Muzani. Jadi kitab Al-Um itu diringkas menjadi Mukhtasar Al-Muzani. Ini perjalanannya sampai di sini. Kemudian Mukhtasar Al-Muzani ini menurunkan kitab-kitab yang lain, ya, ya, melahirkan kitab-kitab yang lain. Di antaranya yang terkenal yaitu Nihayatul Matlab, ya, karangan Al-Imam Al-Haramain, ya, Al-Juwaini, wafat 478 Hijriah. Ya. Ada juga yang lain ya, misalnya At-Ta'liqah, ya, milik punya Al-Qadhi Husain, ya, At-Ta'liqahnya Abu Thayyib At-Tabari, ini yang As-Syafi'i, dan beberapa kitab yang lain kita juga mungkin belum pernah mendengar atau bahkan apakah tercetak atau tidak, sebagainya juga mungkin apa masih manuskrip. Allah Ta'ala bisawab. Yang jelas tercetak ini Nihayatul Matlab milik Al-Imam Haramain. Ini berjilid-jilid, ini ada tercetak, PDF ada, kitab juga ada. Kemudian Nihayatul Matlab ini milik Al-Imam Haramain, ya, diringkas, ya, diringkas oleh murid beliau, ya, yaitu Al-Imam Ghazali. Jadi Al-Imam Ghazali yang terkenal dengan kitab Ihya Ulumuddin, ya, mungkin kita banyak mengenal beliau dari kitab-kitab dari kitab Ihya Ulumuddin. Beliau seorang pembahasan mengenai apa tazkiyatun nufus, tasawuf dan lain sebagainya. Tetapi beliau itu sebenarnya adalah termasuk imam fikih, ya, dalam mazhab Syafi'i, ya. Dan nanti kitab beliau ini menjadi induk dari kitab-kitab yang setelahnya, ya. Baik. Jadi Al-Um tadi diringkas oleh Imam Al-Muzani menjadi Mukhtasar Al-Muzani, kemudian disarah Mukhtasar Al-Muzani ini disarah oleh Imam Haramain menjadi Nihayatul Matlab sehingga panjang lebar. Oleh Al-Imam Al-Ghazali, ini Imam Ghazali ini murid dari Al-Imam Haramain, ya. Murid dari Imam Haramain meringkas menjadi kitabnya menjadi namanya Al-Basit, ya. Jadi Imam Al-Ghazali menulis kitab Al-Basit dari Nihayatul Matlab, ya, yang berjilid-jilid itu diringkas, ya. Perjalanan kitab seperti itu ya, dari besar diringkas, nanti disarah diringkas lagi dan lain sebagainya, seperti itu. Menjadi Al-Basit. Al-Basit ini diringkas lagi oleh Al-Ghazali juga, oleh penulisnya langsung sendiri. Karena ini masih terlalu panjang, diringkas menjadi Al-Wasit. Al-Basit diringkas oleh Imam Al-Ghazali menjadi Al-Wasit. Ini Imam Al-Ghazali wafat tahun 505 Hijriah. Al-Wasit masih terlalu panjang, diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali menjadi Al-Wajiz. Ya, ini terakhir. Jadi kitab Al-Wajiz ini adalah sudah ringkasan terakhir, ya, dari Nihayatul Matlab. Jadi Nihayatul Matlab itu diringkas menjadi Al-Basit, diringkas lagi menjadi Al-Wasit, diringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Nah, dari Al-Wajiz ini nanti turunlah kitab-kitab, ya, yang menjadi poros dari pendapat Imam dari mazhab Asy-Syafi'i itu dari Al-Wajiz ini. Di Al-Wajiz ini menjadi apa? Sumber dari kitab-kitab setelahnya yang nanti turun temurun panjang sekali itu dari situ. Yang pertama kita lihat yaitu Al-Wajiz itu melahirkan Al-Muharrar. Ya. Muharrar ini karangan Ar-Rafi'i, ya. Ini ya apa? Diambil Al-Muharrar mengambil dari Al-Wajiz. Kemudian Ar-Rafi'i selain menulis Al-Muharrar itu dari Al-Wajiz juga mensyarah panjang lebar. Al-Wajiz itu disyarah oleh Ar-Rafi'i yaitu kitabnya Fathul Aziz fi Syarhi Al-Wajiz. Ini panjang lebar ya. Ya. Ini tercetak Fathul Aziz tercetak ya PDF kalau setelah juga ada. Ini Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i ini generasi sebelum masih sebelum An-Nawawi ya. Jadi Ar-Rafi'i dulu yang melakukan awal kerja keras untuk mensyarah Al-Wajiz ya, kemudian disyarah, kemudian juga dijadikan Al-Muharrar. Jadi dua kitab semuanya milik Ar-Rafi'i, yaitu Al-Muharrar kemudian Fathul Aziz ya fi Syarhi Al-Wajiz. Keduanya milik Imam Ar-Rafi'i. Mengambil dari kitab apa? Al-Wajiz milik Al-Ghazali. Baik. Kemudian datanglah Al-Imam An-Nawawi. Kemudian Al-Imam An-Nawawi meringkas ya. Tadi Fathul Aziz yang panjang lebar diringkas oleh Imam Nawawi menjadi Raudhatut Thalibin. Raudhatut Thalibin. Imam Nawawi wafat 676 Hijriah. Ini masih di bawahnya Imam Ar-Rafi'i ya. Jadi syarah tadi yang panjang lebar Fathul Aziz diringkas oleh An-Nawawi menjadi Raudhatut Thalibin ya. Ini tercetak ya beberapa jilid, lumayan banyak. Kemudian Imam An-Nawawi juga meringkas Al-Muharrar. Jadi diringkas juga menjadi Minhajut Thalibin. Amin Hajjut Thalibin ini termasuk kitab dalam belajaran fikih Syafi'i yang menjadi puncak. Ya. Puncak pembelajaran matan fikih Syafi'i adalah di sini, di Minhajjut Thalibin. Ya. Ini matan. Matan itu kan ringkas, tapi ini matan terberat ya, yang dalam tadarus yaitu silsilah pembelajaran fikih madzhab Syafi'i itu berhenti di sini ya. Meskipun kalau mau melanjutkan ya boleh-boleh saja, tapi kalau bicara matan itu dia berhenti di sini. Sehingga orang kalau untuk belajar Minhajut Thalibin ini harus menempuh pembelajaran kitab-kitab yang lain yang sebenarnya ada beberapa kitab ya. Kalau dijalani secara normal mungkin bisa beberapa tahun ya, bisa 8 tahun sampai 10 tahun baru bisa belajar Minhajut Thalibin ini ya. Kalau mau normal ya, tidak secara instan. Kalau mau secara cepat belum belajar apa-apa langsung Minhajut Thalibin ya bisa-bisa saja. Tapi hasilnya nanti ya bagaimana ditanggung sendiri ya. Karena ini kitab berat ya, ibarohnya ringkas, padat ya. Kalau belum ada pendahuluan maka tidak bisa ya. Tidak bisa memahami dengan tauslid memahami kitab Minhajut Thalibin ya. Karena ini biasa dijadikan mukoror silsilah yang terakhir dalam pelajaran matan mazhab Syafi'i. Jadi Minhajut Thalibin ini adalah keluar dari Muharrar. Kemudian Raudhatut Thalibin juga miliknya Imam An-Nawawi juga dikeluarkan, diambilkan dari Fathul Aziz juga miliknya Ar-Rafi'i. Maka Minhajut Thalibin dan Raudhatut Thalibin sama-sama sumbernya dari Al-Wajiz. Baik. Kemudian biasa yang dipelajari untuk syarah sebelumnya bahasnya Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i ini disebut dalam mazhab As-Syaikhon, ya, dua syaikh. Kalau mereka itu bersepakat maka inilah pendapat muktamad dalam mazhab As-Syafi'i. Ketika mereka bersepakat, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i bersepakat dalam pendapat, itulah menjadi muktamad mazhab Asy-Syafi'i. Ketika mereka berselisih, para fuqaha lebih merojihkan, menguatkan pendapat dari Imam An-Nawawi. Ya. Karena Imam An-Nawawi datang belakangan dan beberapa alasan yang lain. Ya, kenapa merojihkan pendapatnya Imam An-Nawawi ketika berselisih dengan Al-Imam Ar-Rafi'i. Meskipun kalau kita lihat di sini, ya, Ar-Rafi'i datang duluan terlebih dahulu. Dan ini kerja sangat berat yang dilakukan oleh Ar-Rafi'i mentahrir ya, memurnikan, menfilter ya, pendapat-pendapat dalam mazhab mana yang muktamad, yang sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi bukan hanya sekedar kemudian meringkas gitu aja, enggak. Dia harus mentelaah kitab-kitab ya, mungkin ratusan kitab ditelaah ya, untuk bisa menghasilkan kitab Muharrar seperti itu. Sama juga Imam An-Nawawi juga demikian ya. Jadi tidak cuma diringkas diambil yang apa, enggak sekedar itu. Karena tadi kita sebutkan Imam Asy-Syafi'i punya murid banyak kan, menyebar. Ya. Terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara murid-murid atau generasi setelah Imam Syafi'i. Maka nanti akan kita dapatkan di dalam hukum-hukum fikih, nanti dalam mazhab ada beberapa pendapat, ada wujuh. Dan di sini mengatakan haram, di sini mengatakan makruh, di sini dirinci demikian. Nah, ini mana dari pendapat-pendapat ini yang menjadi muktamad pendapat madhab Asy-Syafi'i? Padahal mereka karena mereka berselisih. Ini yang mana? Nah, ini salah satunya yang dikerjakan oleh Al-Imam Rafi'i dan Imam Nawawi adalah demikian. Mentelaah banyak kitab, kemudian dari wajah-wajah beda-beda pendapat tadi yang muncul perbedaan ini sebelum generasi Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, ini sudah muncul perbedaan pendapat. Ya. Kemudian Imam Rafi'i dan Nawawi inilah melakukan tahrir, istilahnya melakukan apa? Tahrir. Pemfilteran, ya. Pemurnian pemfilteran, nanti dipilah-pilah mana ini yang pendapat muktamad. Mana ini yang berkesesuaian dengan pendapat kawaid dan usulnya Imam Syafi'i. Bukan pekerjaan yang ringan. Pekerjaan yang sangat berat. Kalau tidak paham tentang apa kawaid dan usul kitab-kitab Imam Syafi'i, ini tidak bisa melakukan pekerjaan berat yang seperti ini. Sehingga dengan demikian kita tidak bisa kemudian langsung, oh ini ada nasnya Imam Syafi'i, dia al-um seperti ini, Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Nah itu belum tentu persis. Ya, terkadang pendapat muktamad madhab berbeda dengan nas ya, dari sang imam. Imam Syafi'i mengatakan demikian, tapi muktamad dalam madhab tidak sama dengan apa yang disebutkan Imam Syafi'i yang dinaskan, dinyatakan dalam kitab beliau. Itu. Karena apa? Karena para fuqaha yang datang setelah Imam Syafi'i ini yang lebih tahu pendapatnya yang cocok itu yang mana dengan Imam Syafi'i, yang tepat. Yang mau dinisbatkan ke beliau yang tepat itu yang mana. Dan perlu kita ketahui biasanya kolnya Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, ilmunya Imam Syafi'i itu tidak hanya pada kitab-kitab. Ada yang dari mulut ke mulut. Ya, dari muridnya, kemudian dari muridnya, terus menerusnya. Ada yang tidak tercetak dan lain sebagainya. Ini kita tidak bisa mencapai hal tersebut ya, tidak bisa sampai kepada kita ya. Yang mengetahui adalah yang lebih mengetahui para imam mazhab yang tadi diantara Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Minhajut Thalibin, ini kita bahas ke Minhajut Thalibin yang sering kita pelajari, sering dipelajari oleh para talabatul ilmi. Minhajut Thalibin punya beberapa syarah ya. Nah, di antaranya Kanzur Raghibin, ini syarah Minhajut Thalibin milik Al-Mahali ya. Jaluddin Al-Mahali. Kemudian ini termasuk ringkas. Meskipun ya ibarohnya, kalimatnya ya lebih sulit daripada yang lainnya. Kemudian ada syarah Tuhfatul Muhtaj. Kita lihat nih di gambar merah ini ya. Tuhfatul Muhtaj Bisharhi Al-Minhaj. Ini tulisan dari Ibnu Hajar Al-Haitami. Ini wafat 974 Hijriah. Kemudian ada Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhi Al-Minhaj. Karangan Al-Khatib Asy-Syirbini. Al-Khatib Asy-Syirbini juga mengarang syarah untuk mata Nabi Suja yaitu Al-Iqna. Kemudian yang berikutnya Nihayatul Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj. Karangan Samsudin Ar-Romli. Sebenarnya banyak syarah dari Minhajut Thalibin, tapi yang menonjol adalah syarah-syarah ini. Ya, kita lihat di sini ada tiga fuqaha besar ya. Yaitu generasi setelah Nawawi dan Ar-Rafi'i ya, setelah itu generasi itu. Meskipun ada generasi sebelumnya ya, semisal generasi Ibnu Rifa'ah, kemudian Al-Isnawi, tapi kita loncati saja nanti kelamaan. Ini generasi Muharir kedua. Muharir itu dia itu kan yang memilah-milah pendapat tadi kan. Ya, menyaring, memfilter gitu kan. Itu ada generasi pertama, Muharir pertama yaitu Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Kemudian ini masa setelahnya ada periode kedua yaitu di sini kita lihat. Bahasanya ada beberapa fuqaha imam. Yang pertama itu yang dijadikan sandaran pendapat ulama mutaakhirin belakangan itu adalah Ibnu Hajar Al-Haitami yang beliau mempunyai kitab ini ya, yaitu Tuhfatul Muhtaj Bisharhi Al-Minhaj. Ya, itu yang pertama ini. Kemudian yang kedua yang paling bawah yaitu Nihayatul Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj. Nah, ini teranggap muharir generasi kedua, periode kedua. Nah, ini dua fuqaha ini banyak terjadi perbedaan pendapat pula, kan, tapi para fuqaha mengatakan semuanya bisa diambil. Biasanya ini yang mengambil hanya mengambil pendapat beliau-beliau ini terjadi pada perbedaan daerah. Ya, misalnya di Mesir itu lebih condong mengambil pendapatnya Ar-Romli, kemudian kalau di Yaman mengambil pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haitami. Di antara sarah-sarah ini yang ibarohnya kalimat-kalimatnya lebih mudah dipahami adalah Mughni Al-Muhtaj milik dari Khatib Asy-Syirbini. Yang termasuk paling sulit adalah Tuhfatul Muhtaj milik dari Ibnu Hajar Al-Haitami. Ibnu Hajar Al-Haitami ini berarti ada ini tadi fuqaha yaitu Ibnu Hajar Al-Haitami, kemudian Syamsuddin Ar-Romli, kemudian yang ketiga Khatib Asy-Syirbini. Al-Khatib Asy-Syirbini juga ini termasuk fuqaha mutakhirin yang pendapatnya biasa dijadikan rujukan pula, ya. Kemudian yang satu lagi ada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, dia di sampingnya. Sebelah kiri. Nah, kita lihat Minhajul Thalibin itu diringkas oleh Imam Zakaria Al-Ansori menjadi Manhajut Tulab. Manhajut Tulab. Kemudian Manhajut Tulab disarah menjadi Fathul Wahab Syarah Manhajut Tulab. Namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Ini adalah guru dari Ibnu Hajar Al-Haitami. Guru Ibnu Hajar Al-Haitami adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Ini seorang faqih yang luar biasa, punya keilmuan di berbagai bidang ilmu. Kemudian Zakaria Al-Ansori ini punya guru, kalau dalam bidang hadis, gurunya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya sahib Fathul Bari, yang menulis Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah guru dari bidang hadis, guru dari Zakaria Al-Ansori. Dalam bidang fikih, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori berguru pada Al-Mahali yang di sini. Kemudian Zakaria Al-Ansori punya murid yaitu Ibnu Hajar Al-Haitami. Ibnu Hajar Al-Haitami ini juga punya murid nanti semisal Al-Alamah Al-Malibari, penulis Fathul Mu'in. Kemudian agak diperkecil bisa. Ya, ini gambarannya. Ini tadi sudah sampai situ, termasuk matan yang terakhir, kemudian sarah-sarah tadi, sarah-sarah yang berat ya. Kita kalau belum pelajari kitab-kitab, beberapa kitab itu nggak bisa kita itu pelajari Minhajul Thalibin kemudian sarah-sarahnya tadi itu akan kesulitan ya, karena ibarohnya sulit, kalimat-kalimatnya, masailnya itu rumit daripada kitab-kitab sebelumnya. Tapi kita lihat kalau mata Nabi Suja ini yang dihitam ini mata Nabi Suja karangan Imam Abu Suja, wafat 434. Bisa diperkecil sedikit tidak? Perkecil. Ya, lagi ke bawah. Nah, ini lihat ada Umdatu Salik wa Udatu Nasik milik dari Ibnu Naqib Al-Misri. Nah, ini termasuk kitab Mu'tabar dalam madzhab Syafi'i yang insyaallah nanti kita belajari di Madarus Salam pelajaran reguler. Di sini ada sarah-sarahnya. Kemudian atasnya adalah Qurratul Ain bi Muhimmati Ad-Din. Nah, ini karangan Al-Alamah Zainuddin Al-Malibari. Kemudian beliau mensyarah sendiri menjadi yaitu kitabnya Fathul Mu'in. Ya, insya Allah ini dipelajari setelah Umdatu Salik. Ya. Kemudian Qurratul Ain ini juga disarah oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Itu namanya Nihayatuz Zain. fi irsati al muftatiin. Tapi nanti bisa dilihat sendiri ya, karena terlalu panjang juga kalau mau dibaca keseluruhannya. Tapi kita masuk ke Yakut Nafis. Bagi yang punya kitab cetakan Darul Minhaj, di situ sudah ada tarjamah atau biografi dari beliau. Penulis kitabnya adalah Ahmad ya, Al-Alamah, Al-Imam Al-Alamah Asy-Syarif Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ahmad bin Umar Asy-Syatiri lahir 1312 Hijriah, wafat 1360 Hijriah. Seorang faqih. Dia lahirnya di Tarim ya, di Tarim, Hadramaut di Yaman. Kemudian beliau punya kitab, di samping kitab Yakut Nafis ini, punya kitab Nailu Roja, Syarah Safinatun Naja. Ini beliau punya kitab itu. Kemudian kitab yang lain punya Ta'liq, lihat di halaman 16 itu ada beberapa syarah beliau, kitab beliau, dan Nailu Roja, Syarah Safinatun Naja. Kemudian punya Ta'liqot, Ta'liq, catatan kaki ya, untuk kitab Buyatul Mustarsyidin ya. Ta'liqot Muhimma ala Fatawa Al-Alamah Mufti Adyar Al-Khadramiyah Said Abdurrahman Al-Mashhur, yang dinamakan kitab Buyatul Mustarsyidin. Kemudian kitab yang ada di hadapan kita yaitu Al-Yakut An-Nafis. Ini termasuk kitab yang kitab terbaik, susunannya sistematis ya. Tapi kemudian detailnya bisa kita baca semua. Kita lihat di kitab cetakan Darul Minhaj ini ada namanya di bawahnya itu Ta'liq, catatan kaki. Catatan kaki ini ditulis sendiri oleh penulisnya itu Syekh Ahmad tadi bin Umar Asy-Syatiri, ditulis oleh munasonifnya. Sebagaimana beliau katakan di Ta'liq, fahadhihi ta'aliq muqtadabah tafifah katab tuha ala risalati al-yakut an-nafis. Jadi memang ini insya Allah sudah mencukupi untuk pembelajaran pertama dengan matan dan ta'liq. Insya Allah nanti kita tambahkan dari syarah yang lain jika mencukupi ya. Dan tidak semua ta'liq juga kita baca. Nanti menimbang waktu juga menimbang waktu juga bahasanya ini kita di awal pembelajaran. Kemudian kalau kita perhatikan di situ ada ta'liq lagi yang angkanya itu angka Latin. Ada 1 2 bisa dilihat di halaman 44. Itu ada 1 gitu kan, 1 huruf Latin. Nanti di halaman 48 ada juga 2 3. Ini yang menulis murid beliau yaitu Syekh Salim. Sini ada ya. Terjemahnya, biografinya ada di halaman apa? Syekh Salim bin Said Bukayir Bagisan. Ini yang menulis ta'liq yang angka 1 Latin tadi. Nah, itu beliau. Ini murid dari yaitu Al-Alamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, penulis Yakut Nafis. Ya, ini yang nulis untuk ta'liq yang pakai Latin itu adalah beliau, Syekh Al-Alamah Al-Faqih Al-Mufti Salim bin Said Bukayir Bagisan. Ya, Syekh Salim bin Said Bukayir ini muridnya dari musonif, penulis yang mencatat ta'liq itu. Kemudian beliau ini punya murid atau anaknya beliau sekarang masih hidup, mufti di Tarim ya, Syekh Ali bin Salim Said Bukayir, yang beberapa para masayikh atau dai dari Yaman yang sekarang dakwah di Indonesia itu termasuk murid beliau, yaitu murid Syekh Ali Salim Said Al-Bukayir, seperti Dr. Labib, Dr. Jamal yang mukim di Indonesia. Mereka murid dari Syekh Ali tadi. Syekh Ali adalah putra dari Syekh Salim, murid dari Musonif Al-Yakut An-Nafis. Dan sekarang beliau masih masih hidup gitu ya, mufti di Yaman, dan beberapa asatid ataupun talabatul ilmi sekarang masih ada yang menimba ilmu di sana. Kemudian berkenaan dengan kitab Al-Yakut Nafis ini, bisa kita katakan ini adalah bukan pertama kali ya, bukan kitab yang dari nol belum tahu pelajaran fikih. Sebenarnya seperti itu ya. Meskipun kalau misalnya belum pernah belajar sama sekali, mempelajari Yakut Nafis juga masih bisa. Tetapi insya Allah dengan fokus pada matan, tidak terlalu melebar, insya Allah masih bisa. Meskipun yang afdol sebelum Yakut Nafis, belajar yang lain. Misalnya matan Nabi Suja, kemudian misalnya Safinatun Najah. Ya. Kan, tapi kalau langsung ke Yakut Nafis, insya Allah masih bisa diterima, asalkan sungguh-sungguh seperti itu ya. Dan kita tidak melebar ke penjelasan atau masail yang terlalu rinci. Insya Allah nanti masih bisa diikuti ya. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlalu melebar, tidak menyebutkan masail-masail yang rinci, sehingga nanti fokus pada matanya akan hilang. Ya, karena ini sebenarnya pendasaran sebelum masuk ke pelajaran reguler, yaitu di ma'had, biasa kita pakai Umdatul Salik. Tetap kita baca khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala khutbatul kitabi alhamdulillahi ala ma syara'a minatini wa hada ila sirati al-mustabini wassalatu wassalamu ala rasuli al-amini sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirina wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Khutbah kitab, segala puji bagi Allah ya. Alhamdulillah, alhamdu itu secara bahasa asana bilisan alal jamil al-ikhtiyari. Pujian, pujian dengan perkataan, dengan lisan atas satu keindahan, satu yang baik yang sifatnya ikhtiyari, yang asli. Kemudian secara uruf itu satu perbuatan ya, untuk ta'zim ya, al-mun'im, mengagungkan ya, yaitu yang memberikan nikmat, di mana dia itu yang memberikan nikmat, alal hamid au wairihi. Kemudian alhamdulillah ala ma syara'a, segala puji bagi Allah atas apa yang beliau Allah syariatkan, sana syara'a sana minaddin, yaitu agama, secara bahasa ketaatan dan ibadah dan balasan. Ad-din secara bahasa at-ta'ah wal ibadah wal jaya. Secara istilah yaitu ma syara'allahu 'ala lisani nabiyhi minal ahkam, yaitu hukum-hukum syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabi beliau. Alhamdulillahi ala ma syara'a minaddini wa hada ila sirati, dan memberikan petunjuk ila sirat, pada jalan al-mustabin. Al-mustabin itu yang jelas, al-wadih. Wa salatu wa salamu, kemudian salawat dan salam. Salawat secara bahasa atau salawat kalau dari Allah adalah rahmah, dari malaikat istighfar, dari manusia itu turuk ketundukan dan doa. Wassalatu wassalamu, salam adalah taslim, penghormatan, salam, at-tahiyah. Ala rasuli al-amini, salawat serta salam kita curahkan, turunkan kepada ar-rasul, yaitu manusia yang merdeka, laki-laki, terbebas dari hal-hal yang membuat orang lain itu lari darinya. Di antaranya seperti itu. Kemudian al-amin, Sayyidina Muhammadin, yaitu junjungan kita Muhammad. Bisa dilihat nasab beliau, wa ibnu Abdillah, Ibn Abdul Muthalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, Ibn Ghalib bin Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadir, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah bin Mudrikah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan, sampai Adnan. Ini silsilah nasab dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuhu, kalau ibunya Aminah bintu Wahab, Ibn Abdi Manaf, Ibn Zuhrah, Zahrah, Ibn Kilab. Kemudian beliau dilahirkan di tahun gajah. Wafat ketika berumur 63 tahun. Sayyidina Muhammadin wa alihi dan para keluarga beliau Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah orang-orang beriman, yaitu dari kalangan keturunan Hashim dan Muthalib. Keturunan Hashim dan Muthalib. Ini yang disebut Ahlul Bait keluarga Nabi. Ini memang terjadi perbedaan pendapat ya. Ahlu Nabi SAW itu siapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i ini adalah keturunan dari Hashim dan Muthalib. Adapun keturunan dari Naufal dan Abdus Syams itu tidak masuk. Tidak masuk Ahlul Bait. Karena Abdul Manaf nanti ada beberapa putra, yaitu Hashim, Muthalib, kemudian Abdus Syams, ada Naufal. Yang masuk Ahlul Bait adalah keturunan dari Hashim dan Muthalib. Wa alihi at-tahirina, yang suci wasohbihi, dan para sahabat beliau, yaitu sohbun adalah isim jamak dari sohib, maknanya sohabi, yaitu orang yang berjumpa dalam keadaan beriman, berjumpa kepada Nabi SAW dalam keadaan beriman. Wasohbi ajma'ina, semuanya. Amma ba'd. Adapun setelah itu, amma ba'du adalah satu kata yang digunakan untuk intiqal. Berpindah dari satu uslub ke uslub yang lain. Misalnya ini dari mukaddimah kemudian ke inti dari pembahasan. Amma ba'd faqad asyara alaya man la manduhata li fi mukhalafatihi wala mazhala illa ila muwafaqatihi. Dan telah memberikan isyarat, yaitu saran, usul kepadaku. Siapa? Man. Ini fa'il dari asyara. Man di sini adalah guru beliau. Ya. Yaitu guru beliau, yaitu Abdullah bin Umar Asyatiri. Memberikan saran, usul, masukan pada beliau, yaitu musonif. Yang orang ini, la manduhata, la si'ata. Tidak ada ruang li bagiku fi mukhalafatihi, untuk menyelisihnya. Ya enggak bisa mengelak kalau ini, karena gurunya sudah memberikan saran masukan untuk ini tadi ya, nanti menulis satu kitab dalam mazhab Syafi'i. Wala mazhala lala malja'a, tidak ada tempat kembali illa, kecuali harus muwafaqatihi, mencocoki apa yang beliau inginkan. Jadi ketika beliau diberi saran masukan ya, beri isyarat oleh gurunya, maka ini sudah enggak ada ruang, enggak ada kemampuan untuk yaitu apa? Menolak apa yang disarankan. An aktuba risalatan fi mazhabi al-imami asy-syafi'i, menulis satu risalah, tulisan dalam mazhab Syafi'i. Jadi beliau nulis ini atas saran usul dari guru beliau. Guru beliau adalah al-'Allamah Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Imam Syafi'i Muhammad, nasabnya namanya Muhammad ya. Imam Syafi'i namanya Muhammad. Bapaknya namanya Idris. Ibnu Idris, Ibnu Abbas, Ibnu Utsman bin Syafi', Ibnu Sa'ib bin Ubaid, Ibnu Abdi Yazid, Ibnu Hashim, Ibnu Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Nah, ini Abdi Manaf tadi, ini kakek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, punya anak namanya Muthalib, juga punya anak namanya Hashim. Nabi SAW itu dari garis keturunan Hashim, kalau Imam Asy-Syafi'i dari garis keturunan Al-Muthalib. Sehingga Nabi SAW disebut Al-Hashimi, kalau Imam Asy-Syafi'i disebut Al-Muthalibi. Jadi bertemu nasab beliau, Imam Asy-Syafi'i dengan nasab Nabi di kakek yaitu Abdu Manaf. Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza ya, tahun 150. 150 Hijriah dan wafat di Mesir tahun 204. Dinisbatkan pada kakeknya itu Syafi' karena kakaknya tersebut adalah sahabi sahabat, bapaknya juga sahabat. Tadi sebutkan Ibn Idris, Ibn Abbas, Ibn Usman bin Syafi' bin Sa'ib. Ya, dinisbatkan ke Syafi'nya. Namanya Muhammad. Tidak dijuluki Al-Idrisi, tapi As-Syafi'i. Allah Ta'ala alam bisawab. Yaitu an aktuba risalatan fi madhabi al-imami As-Syafi'i jami'atan li ta'arifi. Yang bisa mengumpulkan definisi-definisi, ta'rif-ta'rif. Hawiyatan lil arkan wasyurut. Ya. Yang memuat mencakup ya, itu rukun-rukun dan syarat-syarat. Nah, misalnya kita dalam bab sholat, rukun sholat, syarat sholat, rukun wudu, syarat wudu, nanti bab muamalah ada rukunnya, ya, jual beli rukunnya apa, syarat jual beli apa. Nah, musawirotan lil anwa, yaitu menggambarkan berbagai macam, yaitu masalah-masalah. Misalnya kalau jual beli itu gambarnya bagaimana, ya? Kalau jual beli salam itu gambarnya bagaimana? Nah, ini nanti digambarkan di sini. Khidmatan li sigoril muta'alimina, yaitu untuk berkhidmat membantu, yaitu sigor al muta'alim, sigor al muta'alimina, itu al muta'alimin sigor, para penuntut ilmu pemula. Jadi memang ini diperuntukkan untuk pemula. Wa takhfifan li at'abi al-muallimina, dan meringankan beban berat para pengajar. Maksudnya bagaimana ya, kalau mengajar itu ya harus mengumpulkan beberapa apa? Banyak referensi kan, seperti itu para pengajar. Ya kalau misalnya mengajar fikih Syafi'i nanti lihat kitab ini kurang seperti ini, nanti lihat yang lain. Nah, kemudian agar sistematis bagaimana? Nah, dengan Yakut Nafis ini memudahkan, tinggal dibaca, sudah sistematis, terkumpulkan. Nah, pembahasannya apa? Mudah ya, sistemnya mudah, terstruktur, tersistematis. Ini meringankan beban para pengajar, tidak begitu capek kemudian ngambil kitab ini, ngambil kitab itu. Nah. Fasara'tu 'ala qusuri al-bayyini ila talbiyatihi. Saya bergegas ya, yaitu dengan segala keterbatasanku yang jelas ya, ila talbiyati, untuk memenuhi apa, untuk memenuhi permintaan tersebut. Meskipun dia punya beliau mengatakan masih punya kekurangan-kekurangan, keterbatasan karena tadi enggak bisa mengelak, kemudian beliau menyanggupi. Wa jama'tu ma amkanani jam'uhu bi hadhihi al-wuraiqati allati samaituha Al-Yakut An-Nafis fi madhabi Ibni Idris. Kemudian aku kumpulkan apa-apa perkara-perkara yang bisa aku kumpulkan di lembaran-lembaran yang sedikit ini, warokoh. Ini ditasghir menjadi wuraiqah, wuraiqat. Lembaran-lembaran sedikit. Kata beliau ini sedikit ya. Kalau kita ya sudah banyak. Tapi kalau kata beliau dinisbahkan pada pembelajaran fikih, nah itu ini sedikit. Karena tadi kita lihat kitab-kitab itu sudah panjang lebar. Nah, ini Yakut Nafis sedikit ya. Bisa dilihat di situ kalau matanya saja itu tanpa taklik itu kan tipis ya. Enggak panjang lebar. Sehingga beliau mengatakan seperti ini. Meskipun bagi kita pemula ini sudah ya sudah banyak seperti itu. Dinamakan Al-Yakut An-Nafis fi Madhabi Ibni Idris. Al-Yakut batu yakut ya. Batu mulia, batu ini macam-macam ada apa ada batu permata, ada apalagi safir, luk-luk. Ini yakut yang jenisnya adalah yakut nafis yang berharga fi madhabi Ibnu Idris, dalam mazhab Ibnu Idris yaitu Imam Syafi'i. Makanya Ibnu Idris ya, biar sesuai dengan nafis. Al yakut nafis fi madhabi, kalau misalnya al yakut anafis fi madhabi al Imam Asy-Syafi'i ya kurang apa, kurang dibaca itu ya, lebih enak seperti ini. fi mazhabi Ibnu Idris. Maka nanti di kitab-kitab itu kan judulnya biasanya disesuaikan dengan kalimat terakhir itu kan, di kata terakhirnya itu apa? Kofiyahnya ya, istilahnya apa? Dalam bahasa Indonesia itu rimanya gitu. Misalnya Umdatu Salik nanti sarahnya Anwarul Masalik ya, sama-sama saliknya, atau Fathul Masalik ya, Tanwirul Masalik dan seterusnya. Wal ma'mulu minal mutali'ina arido. Ya amala ya'mulu ma'mulun, ini al marju yang diharapkan, minal mutali'ina dari para pembaca yang mentelaah kitab ini, arido. Ya, artinya beliau mengharapkan keridoan dari para pembaca. Wal igdo amma laisa muta'ayyinal khata. Amma laisa muta'ayyinal khata. Yaitu igdo itu wadu torf, menundukkan mata. Artinya menundukkan mata, artinya ya menutup dari sesuatu yang khotoknya tidak muta'ayyin. Belum jelas itu salah, itu jangan difokuskan di situ. Kalau menjumpai di dalam kitab ini, kayaknya kok ini enggak beres. Nah, itu jangan langsung di vonis apa, kemudian ini salah dan sebagainya. Tundukkan dulu apa pandangannya, mata. Jadi maksudnya itu, ini salah satu bentuk apa adab ketika kita itu membaca kitab ya, kata para ulama misalnya, itu untuk berhati-hati dalam memvonis salah ya. Jadi untuk apa tadi menutup mata ketika ada hal-hal yang masih ihtimal, ini bisa betul bisa salah karena tidak muta'ayyinal khata. Kemudian juga mengharapkan untuk memberikan uzur ketika khotoknya muta'ayyin, jelas-jelas salah. Jadi kita jumpai dalam komentar para fuqaha ketika mensyarah, memberikan catatan untuk kitab-kitab fuqaha sebelumnya, mereka banyak kita jumpai memberikan apa penafsiran yang lain. Artinya begini, terkadang ini sekilas itu salah, ya pernyataannya salah. Ini kok seperti ini salah, ya. Tapi ada kemungkinan benar. Kemungkinannya kalau dipahami seperti ini, kalau ada kata yang dimahdzub adalah demikian, atau ditambahi syarat demikian, maka kita jumpai yang teman-teman sudah apa ya, belajar di daris reguler sudah beberapa kali kita jumpai seperti itu ya. Semangatnya itu tidak semangat untuk oh ini salah, ini nggak benar, nggak tepat, sore misalnya, ini kurang beradab ya. Jadi lihat dulu ini benar-benar salah nggak. Kalau ada kemungkinan lain, nah, nanti dibawa kemungkinan lain, katakan bisa jadi yang dikatakan penulis adalah demikian. Nah, kalau walaupun zahirnya secara zahir kelihatan ini salah, tapi apa? Ada kemungkinan betul enggak? Ada, tapi ditakwil demikian. Kalau ada kata yang dihapus ini atau diberi syarat ini, nah, biasanya diberi keterangan seperti itu tidak mengesankan. Kemudian penulis kitab itu banyak salahnya. Ya. Oh ini salah, ini benar gini, ini tidak tepat, benar gini. Nah. Tidak terlalu semangat seperti itu ya, karena menulis kitab tidak mudah. Nah, terkadang apa yang beliau tulis itu mungkin uslub atau takbirnya kurang tepat, tapi maksudnya benar, bisa jadi gitu. Bisa jadi kurang menambah kata apa sehingga mengesankan salah dan sebagainya. Pun kalau misalnya salah ya tadi untuk bisa diberi uzur ya. Jadi ketika kita membaca kitab itu jangan terlalu apa dengan punya menonjol semangat mengkritisi ya. Terutama apa? Terutama kalau kita enggak punya ilmunya. Ya. Mungkin kalau menukil pendapat ulama lain masih mending. Terkadang yang masalah tidak punya nukilan kemudian mengatakan ini enggak tepat ya. Kenyataannya seperti ini ya. Ini berdasarkan ilmu yang dia ketahui sendiri, ini nanti bisa apa? Menjadi contoh yang tidak baik. Kalau misalnya ingin mengkritisi satu kitab, kalau kita tidak punya keilmuan yang mencukupi, ya kita nukilkan dari ulama lain. Misalnya, ini mata ini seperti ini, kitab ini seperti ini. Ya. Menurut ulama fulan, ini kurang tepat karena demikian. Ya seperti itu. Jadi kita ada sandaran yang lain karena kita keilmunya masih jauh dari penulis kitab tersebut. Ini salah satu adab yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca karya para ulama. Dan memang tidak ada kitab yang lepas dari kesalahan, tapi yang penekanan di sini bahasanya kita beri udzur kalau penulis itu ada kesalahan dan kita menyampaikan suatu alternatif lain, pemahaman lain yang bisa mengarahkan bahasanya apa yang ditulis oleh penulis kitab itu masih ada sisi benarnya kalau dipahami meskipun pemahamannya agak jauh dari secara zahirnya. Allah Ta'ala bishawab. Wa minal maula subhanahu al-isabatu wal qabul, dan beliau juga mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pahala dan menerima amal soleh ini. Muqaddimatun, muqaddimah kitab. Ini ada mubtada di mahdzub biasanya hadzi muqaddimatun. I'lam ketahuilah annahu yang bagi likuli syari'in fi fannin an ya'rifa mabadi'ahu al-asyarata. Ketahuilah bahasanya seyukyanya, sepantasnya bagi seorang ingin mulai untuk melajari satu bidang ilmu untuk mengetahui mabadi' al-asyrah, yaitu prinsip atau asas yang jumlahnya 10 wahya. Apa saja itu? Jadi kalau kita mempelajari ilmu bidang tertentu, baiknya itu mengetahui 10 hal yang berkaitan dengan ilmu tersebut, ya. Kalau enggak mengetahui ya enggak apa-apa di sini yang bagi, tapi baiknya mengetahui. Apa itu 10 itu? Ya hadduhu, yaitu batasannya atau definisi, maudhu'uhu yaitu apa? Tema pembahasan, wa faidatuhu faidahnya apa, wa masailuhu masail yang dibahas, ya, wasmu namanya apa, ilmu apa, wastimdatuhu pengambilan atau sumbernya dari mana, wa hukmu syari'i fihi hukum syariat dalam hal tersebut, dalam ilmu tersebut, wa nisbatu ila sa'iril ulum, ya, kemudian ilmu ini seperti apa kedudukannya dibandingkan ilmu-ilmu yang lain, ya. Wa fadluhu keutamanya dan wa wadi'uhu peletaknya, pembuatnya. Wal fanu aladzinanu bi sodati al-fikhu. Ya, cabang ilmu yang kita maksudkan di sini adalah fikih. Ya. Wa hadduhu dan batasan atau ta'rif, definisi dari fikih adalah ala ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasabu min adilatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat. Ya, di situ ahkam, maka keluar dari apa kata ahkam yaitu zat. Ya. Kemudian asyariyah, hukum syari, sehingga keluar dari definisi adalah hukum akli. Ya, hukum akli sebesar satu itu separuh dari dua. Ini enggak masuk dalam pembahasan di sini. Al-amaliyah, ya, hukum syari yang sifatnya di sini amali. Amal, perbuatan, praktek. Maka keluar dari ini, yaitu al-iqtiqadiyah. Ya. Bahasan akidah. Ini secara istilah tidak masuk. Al-muktasabu, yang didapatkan. Maka keluar dari ini, yaitu ilmu Allah. Tidak masuk di sini. Kemudian, min adilatiha, dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyah yang terperinci. Ya, ini fikih ini dari dalil-dalil. Sehingga kalau mukolid itu ya, ini tidak masuk di sini ya. Karena mukolid ini bukan mengambil dari dalil-dalil terperinci ya. Mukolid hanya mengambil dari perkataan orang lain, dari mujtahid, bukan dari dalil-dalil. Sehingga ilmunya mukolid itu tidak masuk dari ilmu fikih ya. Tidak masuk dalam ilmu fikih secara istilah enggak masuk. Karena apa? Karena muqallid itu ilmunya tidak diambil dari adilah. Ya. Tapi diambil dari orang lain. Kemudian at-tafsiliyah yang terperinci. Bukan dalil-dalil yang global. Kalau dari global, dalil global itu nanti maksudnya ilmu apa? Usul fikih. Tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Karena tadi ada mukadimah, maka sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khair atas partisipasinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.